إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam Kitab Usyam. Enam pada masalah makan sahur. Dan sebelum kita lanjutkan pada hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit. Dan bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis yang sebelumnya, hadis Anas bin Malik, dipersilakan untuk membacanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qoma ila sholati. Qala Anas, qultu li Zaid, kam kana bainal adhan was sahur? Qala, qadru khamsina ayatan. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Berkata Anas, aku berkata kepada Zaid, berapa antara adzan dan makan sahur? Berapa lamanya antara adzan dan makan sahur? Berkata Zaid, kira-kira 50 ayat. Kira-kira 50 ayat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala arawiyan. Al-awwal Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 167. 6 hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-176. Nah, siapa ibunya Anas bin Malik? Ibunya Anas bin Malik siapa? Ummu Sulaim. Nama Anas bin Malik dibawa kepada Rasulullah SAW pada umur berapa? Umur 10 tahun. Apa doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik? Satu, dibanyakan hartanya. Dua, dibanyakan anaknya. Ketiga, masukkan ke dalam surga, ya. Dibanyakan hartanya, banyak anaknya, dan dimasukkan dalam surga. Ya, tidak ada umur panjang, ya. Tidak ada umur panjang. Banyak anak, banyak harta, dan dimasukkan surga. Nah, baik. Asani Zaid bin Thabit ibn Dhahak al-Ansari al-Khajraji radhiyallahu anhu wulida qabla maqdamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinah bi 11 sanatan. Perawi yang kedua, sahabat yang kedua adalah Zaid bin Thabit bin Dhahak al-Ansari al-Khajraji radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kota Madinah 11 tahun sebelumnya. Zaid bin Thabit dilahirkan 11 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Fa'utiya bihi ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina maqdamihi wa qila hadha min bani najjar wa qad qara'a 17 suratan fa qara'tu alaihi fa ajabahu dzalika. Maka dibawalah Zaid bin Thabit kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Madinah. Dan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anak ini, yaitu Zaid bin Thabit, adalah dari Bani Najjar. Dari kabilah atau dari suku Najjar, dan dia sudah membaca 17 surat. 17 surat dari Al-Qur'an. Kemudian aku pun membacakan atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi terheran-heran, ya, Nabi merasa kagum dengan yang demikian. Faqala ta'allum kitab yahudi fa inni ma aminuhum ala kitabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Zaid bin Thabit, pelajarilah kitab Yahudi, nah, cara menulis orang Yahudi, maka sungguh aku tidak merasa aman, aku tidak percaya terhadap mereka atas surat mereka kepadaku. Fafa'altu fama madha li nisfu syahrin hatta hadaktuhu. Kata Zaid bin Thabit, maka aku pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mempelajari tulisan orang Yahudi. Maka tidaklah berlalu setengah bulan sehingga aku telah mempelajari seluruhnya, aku telah memahaminya. Ya, setengah bulan sudah faham 6 tulisan orang Yahudi. Fa kuntu antubu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu. Maka aku menulis 6 untuk orang-orang Yahudi, tulisan beliau, kemudian dikirim ke orang Yahudi. 6 Dan apabila mereka menulis, Nah, untuk Rasulullah SAW, maka aku membacakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Ya, kalau sekarang jubirnya atau juru tulisnya atau penerjemahnya, ya, Zaid bin Thabit penerjemahnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Syahida Zaidun Ghazwat Al-Handaq wahia awalu maghazihi. Zaid bin Thabit mengikuti perang Khandaq, dan perang Khandaq ini adalah pertama peperangan yang beliau ikuti. Waqila syahida ghazwat Uhud, dan juga ada yang mengatakan Zaid bin Thabit juga mengikuti perang Uhud. Wa khadha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rayat bani An-Najjar fi ghazwati Tabuk mimman hiya mahu fadafa'aha ila Zaid. Wa qala al-Qur'anu muqaddamun. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil bendera Bani Najjar pada perang Tabuk dari orang yang membawa bendera tersebut. Kemudian Nabi memberikannya kepada Zaid bin Thabit seraya mengatakan Al-Qur'an muqaddamun. Al-Qur'an lebih didahulukan. Yani orang yang hafal Al-Qur'an lebih didahulukan. Karena dulu orang yang membawa bendera itulah orang yang memiliki kedudukan di kabilahnya. Jadi pemimpin pasukan yang membawa bendera tersebut. Nah, oleh Rasulullah SAW diambil kemudian diberikan kepada Zaid bin Thabit, ya, dan beliau mengatakan, "Nam Al-Qur'an muqaddamun." Ya, orang yang hafal Al-Qur'an itu lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan, lebih diutamakan. Termasuk di dalam menguburkan jenazah, misalkan karena keadaan daruri, ya. Harus dikuburkan dalam satu lubang misalkan 2-3 jenazah. Nah, maka yang didahulukan adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya didahulukan, kemudian setelah itu yang berikutnya dan yang berikutnya. Ya, nah, ini diantara keutamaan orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, nah. Wa tawalla qisma ghanaim Al-Yarmuk. Juga Zaid bin Thabit diserahi, ya, untuk membagikan, ya, diserahi untuk membagikan harta ghanimah di perang Yarmuk. Wa kana min ulama'i sahabah wa min a'lamihim bil faraid wa kana mimman jama'u al-Qur'ana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaid bin Thabit adalah termasuk ulamanya para sahabat. Termasuk ulamanya para sahabat. Naam. Dan termasuk orang yang paling mengerti, orang yang paling tahu di antara para sahabat terhadap ilmu waris. Ilmu waris. Dan Zaid bin Thabit termasuk orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lahu Abu Bakar, innaka syabun akilun la natahammak. Wa qad kunta taktubu al-wahya li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatattabi Al-Quran. Fajamahu. Berkata kepadanya, kepada Zaid bin Thabit, Abu Bakar, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal dan yang tidak lalai. Dan sungguh kamu dulu menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menulis Al-Qur'an. Untuk Rasulullah SAW, maka 6, telitilah, ikutilah Al-Quran. Kemudian 6, Zaid bin Thabit mengumpulkannya. Ya, mengumpulkannya. Wahidah Utsman bin Affan ilaihi ma salasati min Quraisy bi jamil Quran. Dan Utsman bin Affan ya, menggabungkan ya, kepada Zaid bin Thabit ya, 3 orang dari orang Quraisy untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena dulu Al-Quran ya, belum ditulis ya, belum ditulis ana baik pada masa Utsman bin Affan ya, orang-orang yang hafal Al-Quran itu banyak yang meninggal ya, banyak yang meninggal. Nah, Utsman bin Affan khawatir kalau Al-Quran dilupakan. Nah, maka dikumpulkanlah para huffaz Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, diantaranya adalah Zaid bin Thabit ini. Nah, dikumpulkan. Nah, kemudian mereka mengumpulkan Al-Quran. Demikian juga karena Al-Quran terdiri dari beberapa dialek ya. Enam. Yang satu dan yang ini agak berbeda. Ya, enam. Tapi maka pada zaman Utsman ini dikumpulkan para penghafal Al-Quran itu. Ya, enam, para sahabat yang masih hafal, enam yang menghafal Al-Quran dikumpulkan. Enam, untuk kemudian menyatukan di tauhidihi fi mushafin wahidin. Untuk mengumpulkan atau menggabungkan atau menyatukan Al-Quran tersebut pada satu mushaf. Ya, pada satu mushaf. Enam. Ya, kalau kita sekarang ya mungkin mendengar ada 7 bacaan Al-Quran itu atau ada 9 ya. Enam. Nah, sekarang yang di tangan-tangan kita atau yang sering kita dengar bacanya adalah dari riwayat Utsman ini. Ya, riwayat Utsman ini. Ya, enam. Baik. Ya, mungkin nanti kalau antum ziarah ataupun safar ke Mesir atau mungkin ke Palestina ataupun tempat lain, mungkin bacaannya agak berbeda ya, karena di sana ada bacaan 6 7 bacaan ataupun 10 bacaan tersebut ya. 6, terkadang juga kita mendengar ya, kori-kori membaca bacaan yang lain selain daripada riwayat Utsman ini ya. 6, toyib ya, jala kulihal pada masa Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan memerintahkan ya, kepada para sahabat yang menghafal Al-Quran untuk kemudian mengumpulkan Al-Quran tersebut untuk kemudian ditulis dalam satu mushaf. Ya, nah, di antara para sahabat yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk dalam rangka mengumpulkan Al-Quran tersebut adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Tuwfiya fil Madinah sanata 45. Zaid bin Thabit meninggal di Madinah tahun 45 Hijriah. Nah, ini sekilas biografi dari Zaid bin Thabit. Maudhul hadis, pembahasan hadis, bayanu waqti sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan waktu sahurnya Nabi. Waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Tasaharna, tasaharna, akalna as-sahur. Ya, kami sahur, yaitu kami makan, nah makan sahur, makan di akhir malam pada waktu sahur. Ya, enam. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suhbatihi bi baitihi. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Fi suhbatihi bi baitihi. Naam. Ila sholati ay sholatul fajr. Ya, setelah makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri untuk sholat, yaitu untuk sholat fajar. Untuk sholat fajar, untuk sholat subuh. Qala Anas, nakilun hadzal qaul Qatadah alladzi rawa al hadits an Anas bin Malik. Berkata Anas, Nah, yang menukil perkataan ini adalah Qatadah, yang Qatadah ini meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Ini berkata Anas. Yang mengatakan berkata Anas adalah Qatadah. Ya, Qatadah di mana dia adalah meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Naam. Bainal adzan, di antara adzan, ai bainal iqamah. Jadi di sini adzan yang dimaksud adalah iqamah. Iqamah. Di antara sahur, selesai makan sahur ke iqamah. Ya, itu berapa lama? Nah, yang disebutkan di sini adalah kira-kira 50 ayat. Jadi bukan antara makan sahur dengan azan. Azan pemberitahuan waktu sholat, bukan. Karena antara makan sahur, selesainya makan sahur dengan azan pemberitahuan waktu sholat, tidak ada pembatasnya, tidak ada jaraknya. Karena akhir waktu makan sahur adalah awal, awal apa? Awal waktu subuh. Ya, awal waktu subuh. Ya, nah. Baik. Jadi tidak ada pembatasnya antara akhir makan sahur dengan waktu awal subuh. Ya, nah. Baik. Tetapi yang dimaksud di sini adalah antara azan dan makan sahur, yakni antara azan di sini adalah iqamah. Iqamah pemberitahuan salat akan dilaksanakan. Ya. Kalau adzan adalah pemberitahuan waktu sholat, awal waktu sholat, telah masuk waktu sholat. Kalau iqamah, pemberitahuan sholat akan dilaksanakan. Sholat akan dilaksanakan. Ya, nah. Oleh karena iqamah tidak disyariatkan untuk apa, di tempat tinggi ataupun di keraskan suaranya di luar. Karena cukup pemberitahuan kepada hadirin, orang yang sudah hadir di masjid, nah, bahwasanya sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Kalau azan itu disyariatkan untuk dikeraskan suaranya, ya, dikeraskan suaranya. Nah, di luar, kalau dulu belum ada toa atau di tempat yang tinggi, ya, nah, supaya suaranya menyebar, supaya suaranya menyebar. Ya, nah. Toib. Akan tetapi dengan hadis ini kita mengetahui bahwasanya iqamah juga dikatakan azan. Iqamah juga dikatakan azan. Ya, nah. Toyib. Sumiat adhanan li'annaha i'lam bil qiyam ila sholah. Iqamah tersebut dinamai adhan. Sumiat adhanan. Iqamah dinamai adhan karena iqamah itu juga memberitahukan atau pemberitahuan. I'lam pemberitahuan, nam akan dilaksanakannya sholat. Akan dilaksanakannya sholat. Jadi sholat berjamaah. Ya, nah. As-sahur ay al-firad minat as-sahar. Minat as-sahuri. As-sahur yaitu selesai dari makan sahur. Qadru khamsina, kira-kira 50, ay qadru qira'ah khamsina ayatan qira'atan mutawassitatan. Ini kira-kira 50, yakni kira-kira membaca 50 ayat dengan bacaan yang tengah-tengah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Enam, ya, selesai makan sahur, kemudian enam dilaksanakan ataupun dikumandangkan qomat, itu kira-kira 50 ayat, kira-kira dibacakan 50 ayat dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Enam, ayatan ta'ifatan mustaqillatan minal Quran. Ayatan yaitu sekelompok tersendiri dari Al-Quran. Ini beberapa ayat. Ya, enam. Wal murad ayatan mutawassithah. Dan yang dimaksud adalah ayat-ayat yang pertengahan pula, bukan ayat-ayat yang pendek. Ya. Nah, kalau misalkan bacanya misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya mungkin 50 ayat sebentar sekali. Ya, sebentar sekali. Tapi ini ayatnya ayat yang sedang-sedang juga, ya. Nah, 50 ayat kalau yang dibaca adalah ayatul dain, ya, di akhir surat Al-Baqarah, ya lama juga, mungkin lebih dari ya, 1 jam, ya. Ya, enam. Baik, ya, ala kulli hal, di sini adalah ayatnya yang pertengahan ya, bukan ayat-ayat yang pendek, bukan pula yang terlalu panjang. Nah, membacanya juga bukan bacaan yang cepat, ya, dan juga bukan bacaan yang lambat sekali, yang pertengahan. Nah, taib. Asharul ijmali, makna yang global dari hadis ini, lamma kana min maqasidis sahur taqwiyatul badan ala siyam wa hifdhuhu nashatihi kana minal hikmah ta'khiruhu. Ketika ada tujuan dari sahur adalah menguatkan badan untuk melaksanakan puasa dan menjaga kondisi badan, ya, dan menjaga kondisi badan, maka merupakan hikmah, merupakan perkara yang bijaksana adalah mengakhirkan makan sahur. Wahahu Anas bin Malik yuhadithu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma annahu tasaharu fi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi baitihi thumma qama ila sholati walam yakun baina sholati wa firaghihi minas sahur illa miqdaru ma yaqra'u al-qari 50 ayatan minal Quran mutawassitatan biqira'atin ghairi nabi qira'ati ghairi syari'atin wala batiatin. Inilah dia Anas bin Malik menceritakan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma bahwasanya Zaid bin Thabit menemani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam makan sahur di rumahnya. Zaid bin Thabit makan sahur dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian Nabi berdiri untuk salat fajar. Ya. Dan tidak ada antara salat dan selesainya makan sahur, tidak ada salat, ya. Dan di antara selesainya di antara salat dan makan sahur tersebut kecuali kira-kira apa yang dan seseorang membaca 50 ayat dari Al-Qur'an yang tengah-tengah atau yang sedang dengan bacaan yang tidak cepat dan tidak pula lambat. Anan. Jadi tidak ada antara salat dan selesai dari makan sahur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adzan tadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh adalah iqamah. Nah, iqamah. Ya, anan. Thayyib. Karena sini dikatakan tidak ada antara salat dan selesai makan sahur. Ya, anan. Thayyib. Jadi kira-kira 50 ayat ya, di 6 ayat yang sedang ya, dan dengan bacaan yang pertengahan pula. Tapi ini ke-6 penjelasan yang global dari hadis ini. Faidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula masyru'iyatus sahur wa ta'khiruhu. Disyariatkan makan sahur dan disyariatkan mengakhirkan makan sahur. Ya, disyariatkan makan sahur dan disyariatkan untuk mengakhirkan makan sahur. Ya, enam. Kemarin sudah berlalu ataupun pada hadis yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya pada makan sahur tersebut merupakan barokah, baik barokah diniyah maupun barokah duniawiyah. Ya, barokah diniyah diantaranya apa? Hah? Yang pertama, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam mencontoh Nabi, ini merupakan barokah. Nah, ini merupakan barokah. Ya, enam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah contoh yang baik. Ya, enam. Baik. Barokah yang duniawiyah adalah apa? Memperkuat badan, ya, menyiapkan kondisi badan dan untuk melaksanakan puasa. Enam. Ya, dengan makan sahur nafa, insya Allah ta'ala badan akan kuat dalam melaksanakan puasa tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Ya, naam. Saya disyariatkan untuk makan sahur dan disyariatkan mengakhirkan makan sahur. Ya, sampai datangnya waktu subuh. Sampai datangnya waktu subuh. Naam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan waktu akhir makan sahur apa? Siapa yang hafal? Naam, bunyinya bagaimana? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sehingga jelas oleh kalian benang putih dari benang hitam, itu waktu fajar. Yang maksud adalah waktu fajar. Ya, sehingga tidak ada istilah apa? Imsak, yang menahan diri dari makan dan minum sebelum datangnya waktu fajar. Ya. Sebelum datangnya waktu fajar tidak ada. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswad minal fajar. Ya, naam. Jadi selesai waktu sahur, itulah awal waktu subuh. Al-faidatu tsaniya anna baina sahur annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa salatil fajri qadru qiraati khamsina ayatan. Bahwasanya antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara sahurnya Nabi itu selesainya sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat fajar, yaitu ditegakkannya salat fajar, kira-kira 50 ayat. Kira-kira 50 ayat. Al-faidatu tsalitsah hirsu sahabati 'alal ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyata'allamu minhu. Semangatnya para sahabat untuk berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Zaid bin Thabit makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena apa? Nabi makan sahur dengan ayam kentake, ya, atau rendang kambing ataupun yang lain, bukan, ya. Tapi apa? Untuk tahu bagaimana sahurnya Nabi. Ya. Sampai berapa lama, ya, antara selesainya sahur Nabi dengan salat subuh. Ya, naam. Thayyib. Al-faidatu rabi'ah, faidah yang keempat. Karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'uhu. Ya, mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya Nabi. Ya, tawadhu'nya Nabi. Ya, merendahnya Nabi. Nabi seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Seorang Rasulullah. Nah, bersamaan itu Nabi mau makan bersama dengan rakyatnya. Ya. Nabi mau makan sahur dengan masyarakatnya. Ya, nah, ya, tidak ada pembatas. Ya, ada pembatas antara pemimpin dengan masyarakatnya, ya, dengan yang dipimpinnya. Ya, makan sama-sama. Thayyib. Al-faidatul khamisah masyru'iyatul mubadarah bi salatil fajr. Disyariatkan bersegera dalam melaksanakan salat fajar. Diambil dari 6, selesainya makan sahur Nabi dengan dilaksanakan sholat fajar, ya, kira-kira 50 ayat. Ini tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu lama. Mungkin setelah makan sahur berwudu, ya, kemudian sholat qobliyah fajar, setelah itu kemudian qomat dan dilaksanakan sholat subuh. Ya, 6. Taifa barakallahu fikum, ini faidah-faidah yang disebut oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Dan insyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.